Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamidin amma ba'd. Qala al-musannifu hafidhullah ta'ala. Beliau masih mengutip perkataan Katsir di tafsirnya. Wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, inna Allah yuhibbul muqsitin, dan Allah mencintai orang-orang yang adil. Maka berkaitan dengan masalah orang-orang yang adil terdapat dalam hadis yang sahih bahwasanya orang-orang yang bersikap adil itu akan berada di atas mimbar dari cahaya yang terletak di sebelah kanan arsy Allah. Mimbar cahaya yang terletak di sebelah kanan arsy Allah itu diperuntukkan untuk orang-orang yang bersikap adil dalam memberikan penilaian dan memberikan keputusan dan bersikap adil kepada ahalihim, keluarga mereka sendiri, meskipun pada keluarganya sendiri, bersikap objektif dan adil. Wa mawalu, dan demikian juga orang-orang yang di bawah kekuasaannya. Ya, maka mereka tidak hanya adil dengan bawahannya, namun keluarganya pun mereka, keluarganya sendiri pun disikapi dengan sikap yang adil. Ya, catatan kaki dihidupkan oleh Muslim, kalau dalam riwayat Muslim yang dijumpai yamini rahman, di sebelah kanannya Allah ar-Rahman, bukan yaminil arsh, sebagaimana dalam kutipan perkataan Ibnu Katsir. Kemudian dan firman Allah subhanahu wa ta'ala ini, di innama yanhakumullah, sunnya Allah melarang kalian dari orang-orang yang memerangi kalian karena agama dan mengusir kalian dari kampung halaman kalian. Wa dhaharu ala ikhwajikum, dan demikian juga terhadap orang-orang yang menolong untuk mengusir, membantu untuk mengusir kalian. Allah larang antawallauhum, kalian loyal pada mereka. Ya. Maknanya hanyalah yang Allah larang adalah mualat, loyal kepada mereka-mereka yang memasang permusuhan kepada kalian. Dengan mereka memerangi kalian dan mengusir kalian atau membantu untuk mengusir kalian. Allah larang untuk loyal kepada mereka dan Allah perintahkan kalian untuk memusuhi mereka. Kemudian Allah tegaskan ancaman kepada orang-orang yang loyal kepada mereka. Dengan Allah katakan, dan siapa yang loyal kepada mereka, maka hanyalah mereka orang-orang yang zalim. Dan makna ayat ini semisal dengan firman Allah di surat Al-Ma'idah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian jadikan Yahudi dan Nasrani sebagai orang-orang yang kalian cintai, karena sebagian mereka mencintai sebagian yang lain. Siapa yang loyal kepada mereka di antara kalian, maka dia adalah bagian dari mereka. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ya, sekian kutipan dari tafsir Ibnu Katsir. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya membatalkan perjanjian dengan orang kafir ghadaran, dan ini adalah membatalkan perjanjian adalah sebab berkuasanya orang kafir atas kaum muslimin. Dalilnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Abu Hurairah pernah mengatakan, bagaimanakah keadaan kalian ketika kalian tidak lagi memungut dinar dan dirham sebagai jizyah? Kalian sudah tidak lagi ya, memungut dan menarik jizyah. Faqilalahu, maka ada yang bertanya pada Abu Hurairah, wa kaifa tara dzalika kainan, dan bagaimanakah engkau berpandangan bahasanya itu akan terjadi, wahai kainan, terjadi wahai Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah mengatakan, benar. Walladzi nafsu Abu Hurairah biyadihi, demi Allah zat yang jiwa nyawanya Abu Hurairah ada di tangannya. Itu adalah satu hal yang benar, berasal dari perkataan As-Sadiq Al-Masduq, orang yang benar perkataannya dan mendapatkan berita yang benar, yaitu berita wahyu, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalu, kemudian para mereka bertanya pada Abu Hurairah, amma dzaka, kenapa hal itu terjadi, anma, karena apa, dari apa hal tersebut terjadi. Ya, maka Abu Hurairah mengatakan, la tuntahaku dhimatullah wa dhimatu rasulih sallallahu alaihi wasallam, tidaklah dilanggar jaminan yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya. Maka jika itu dilanggar, dampaknya fayasyutullah, maka Allah akan menguatkan hati orang-orang kafir ahlu zimmah, sehingga mereka tidak mau menyerahkan ma fi aidihim, harta yang ada di tangan mereka. Mereka tidak membayar jizya. Diatkan oleh Al-Bukhari. Dan kapan orang kafir itu tidak membayar jizya? Manakala dia berkuasa atas kaum muslimin. Maka dari hadis ini, maka penulis mengatakan melanggar jaminan Allah dan Rasulnya. Mereka kafir dhimmi, kemudian jaminannya dilanggar, dizalimi dan sebagainya. Makanya akan jadi sebab mereka tidak akan membayar jizya, dikarenakan mereka berkuasa atas kaum muslimin. Dan Nabi alaihi salam mengatakan, dhimmatul muslimin wahidatun, jaminan kaum muslimin itu nilainya sama. Tidak karena pemberi jaminan itu berbeda, maka berbeda statusnya. Faman akhfara musliman, catatan kaki, akhfara aslinya naqada ahdahu. Siapa yang merusak jaminan yang diberikan oleh seorang muslim, maka untungnya laknat Allah, malaikat dan seluruh manusia. Dan tidaklah diterima darinya sarfun wala adlun. Tidak diterima darinya amal yang wajib ataupun amal yang sunnah. Diatkan oleh Bukhari dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Perlu diketahui di masa silam, di masa Nabi, yang bisa memberikan jaminan perlindungan itu bukan hanya Nabi sebagai penguasa, namun semua kaum muslimin bisa. Ketika ada seorang yang orang kafir masuk ke kota Madinah, menemui seorang muslim dan minta agar diberi jaminan, maka bisa saja dia menerima, kemudian dia umumkan, siapa saya memberikan jaminan keamanan pada fulan. Maka ketika ada orang yang seorang muslim memberikan jaminan pada seseorang, maka Nabi katakan semua wajib melindunginya, memberikan jaminan kepadanya. Kan? Jaminan kepadanya. Kemudian Nabi ancam siapa yang melanggar jaminan yang telah diberikan oleh seorang muslim tadi. Siapa yang kemudian ini diberi jaminan keamanan, akhirnya ternyata orang kafir tadi malah dia pukuli oleh orang lain, oleh seorang muslim yang lain, dipukuli atau bahkan malah dibunuh. Maka Nabi katakan, fa'ali la'natullah wa malaikati wa nasi ajma'in. Dapatkan laknat dari Allah dan Rasulnya. Dia perbuatan terlaknat. Mukuli orang kafir. Jadi perbuatan terlaknat. Dilaknat oleh Allah, malaikat, seluruh malaikat dan seluruh manusia. Bahkan tidak cukup sampai di situ. Walayukbal anhu sarfun wala adlun. Tidak diterima semua amalnya. Satu kalimat yang sangat-sangat keras. Gara-gara apa? Mukuli orang kafir. Padahal orang kafir ini telah diberi jaminan keamanan. Meskipun yang memberikan jaminan keamanan tadi orang yang tidak punya kedudukan apapun di tengah-tengah masyarakat. Ini sama dengan jaminan keamanan yang diberikan oleh tokoh. Oleh karena itu di awal hadis, dhimmatul muslimina wahidah. Jaminan keamanan, jaminan suaka yang diberikan oleh kaum muslimin itu sama nilainya. Baik suaka itu diberikan oleh penguasa ataupun oleh rakyat jelata. Bahkan orang yang tidak punya apa-apa, tidak punya status apapun, dan betul-betul rakyat sipil dan jelata. Itu sama dengan jaminan yang diberikan oleh penguasa. Jika dia memberikan jaminan, yang lain tidak boleh mengganggu. Siapa yang mengganggu orang kafir yang diberi jaminan oleh seorang muslim yang dia adalah orang kiri, orang miskin, tidak punya pangkat, tidak punya kedudukan. Akhirnya orang kafir tadi karena mentang-mentang, wah ini si kiri yang ngasih jaminan, kemudian diantemi dan dipukuli. Maka orang yang memukulinya, menyakitinya berarti melanggar zimmah. Dan ini zimmah yang diberikan oleh kaum muslimin itu disebut juga zimmatullahi wa rasulihi. Sebagaimana di hadis yang sebelumnya. Ini melanggar dzimmatullah wa rasulihi. Maka dia mendapatkan laknat, kemudian ada kalimat keras berkaitan dengan amalnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa mukuli orang kafir. Kemudian di hadis yang lain Nabi katakan man qatala muahadan, siapa yang membunuh orang yang mendapatkan ahdun, mendapatkan jaminan. Jaminan perlindungan dari seorang muslim lam yarah raihatal jannah, maka si pembunuh tidak akan mencium bau surga. Catatan kaki ay lam yasum rihaha, tidak mencium baunya. Padahal bau surga bisa dijumpai dari perjalanan 40 tahun. Dengan unta. Seandainya pintu surga dibuka jarak 40 tahun perjalanan naik unta itu sudah tercium bau wanginya. Ada jendela surga dibuka, maka keluarlah bau harum. Maka radius wanginya surga itu tercium dari radius 40 tahun perjalanan dari titik itu sampai ke pintu surga. Maka padahal 2 hari naik unta itu 80 kilo misalnya. Jadi jarak safar dari jumhur ulama kan 2 hari perjalanan naik unta 80 kilo. Itu 2 hari. Kalikan itu kalau itu 40 tahun. Nah, segitu itu seandainya jendela surga dibuka, maka bau semerbak wangi itu akan sampai radius 40 tahun perjalanan dengan unta dari pintu dari jendela atau pintu surga tadi sampai ke titik tersebut. Nah, orang ini tidak akan mencium bau surga, artinya posisi dia dari surga sangat jauh. Posisi dia dengan surga itu sangat, jaraknya sangat jauh. Dia boleh jadi posisi dia adalah posisi 41 tahun dari pintu surga jika naik unta. Karena kalau masih posisi 40 tahun dia masih bisa cium. Kalau sudah posisi 41 tahun, nah dia enggak nyium. Karena nyium kalau posisinya ya, radius 40 tahun perjalanan naik unta. Diriatkan oleh Bukhari dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Kemudian kaidah yang terakhir di kitab Al-Isbah fi bayani manhajis salaf fi tarbiyati wal islah adalah kaidah yang ke-54, wa ya'taqiduna, dan mereka meyakini benarnya kandungan firman Allah tabaraka wa ta'ala yang ada di surat Hud ayat yang ke-116. Falaula, maka seandainya bukan karena kana minal quruni min qablikum, umat-umat sebelum kalian. Seandainya bukan karena umat-umat sebelum kalian. Minal quruni, umat-umat min qablikum sebelum kalian, ulu baqiyah, diterjemah dapat diartikan dengan orang-orang yang memiliki keutamaan. Yanhauna 'anil fasad fil ard, yang melarang kerusakan di muka bumi. Ila qalilan mimman anjayna minhum, kecuali orang-orang yang, kecuali sedikit dari orang-orang yang kami selamatkan di antara mereka. Wa taballadina zalamu ma utrifu fihi, sedangkan orang-orang zalim itu mengikuti ma utrifu fihi, kenikmatan dan kemewahan. Wa kanu mujrimin, dan mereka adalah orang-orang yang berdosa. Maka Allah sampaikan bahwasanya orang-orang yang yanhauna 'anil fasad itu adalah orang-orang yang Allah selamatkan. Pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian Allah Ta'ala berfirman di surat Hud ayat 118 dan 119, walau syaa rabbuka la ja'ala an-nasa ummatan wahidah, seandainya Rabbmu mau, niscaya Allah akan jadikan manusia itu satu agama. Ummah di sini maknanya din. mereka agamanya sama, tidak berselisih. Wala yazaluna mukhtalifin, akan tapi mereka terus-menerus berselisih dalam masalah agama, kecuali orang-orang yang Allah rahmati. Walidzalika khalaqakum, dan karena itulah Allah ciptakan mereka. Dan untuk itulah Allah ciptakan mereka. Watamat kalimatu rabbika, dan sungguh telah tetap keputusan Rabbmu. Apa keputusan Allah? La amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Sungguh akan aku penuhi neraka minal jinnati, dari jin dan manusia seluruhnya. Maka Allah nyatakan dalam ayat ini bahasa neraka itu penuh. Neraka itu penuh, akan diisi oleh jin dan manusia. Namun di hadis dijelaskan bahasanya ketika semua orang yang berhak masuk neraka telah masuk neraka, neraka itu masih kosong, masih ada yang longgar. Padahal demikian banyaknya orang kafir dimasukkan semua, neraka itu masih lowong. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala meletakkan telapak kakinya di neraka, kemudian neraka yang bagian lowong itu kemudian merapat satu dengan yang lain sehingga penuh, sehingga hilanglah lowong, dan ketika sempurnalah penuh tersebut, maka neraka pun mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, qad qad, ya Allah cukup, ya Allah, ya Allah cukup, sudah penuh ya Allah. Demikian juga ketika Allah Subhanahu wa taala masukkan yang berhak untuk masuk surga ke dalam surga, semua yang telah masuk surga itu masih lowong. Sampai manusia yang terakhir masuk surga telah masuk, surga itu masih ada ruang kosong di surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ciptakan satu makhluk untuk menghuni ruang kosong tersebut. Kemudian Allah taala berfirman di surat Al-A'raf ayat yang ke-159, "Wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun." Dan di antara kaum Musa ada sekelompok orang yang mereka memberikan petunjuk dengan kebenaran, dan dengan kebenaranlah mereka memberikan putusan yang adil. Dan makna semisal dari surat Al-A'raf 181, dan di antara orang-orang yang kami ciptakan ada sekelompok orang yang yahduna bil haq, menunjuki orang lain dengan kebenaran, dan dengan kebenaran itulah mereka memberikan keputusan yang adil. Demikian juga Allah berfirman di surat At-Taubah yang beberapa kali telah kita baca di kitab ini, "Jangan seperti orang-orang sebelum kalian, seperti orang-orang sebelum kalian yang mereka lebih hebat kekuatannya dibandingkan kalian, dan mereka lebih banyak hartanya dan anaknya. Fastam ta'u bi khalaqihim, maka mereka pun menikmati jatah mereka, yaitu apa? Maksiat. Mereka pun bermaksiat. Fastam ta'u bi khalaqikum, lalu kalian pun bermaksiat. Lalu kumpul kalian menikmati jatah kalian, yaitu kalian pun bermaksiat sebagaimana orang terdahulu bermaksiat. Kama stamta'a alladziina min qablikum, sebagaimana maksiatnya orang-orang sebelum kalian. Bi khalaqihim wa khuttum, dan kalian berbicara, yaitu finatu subuhat. Dan kalian pun terjumus dalam finatu subuhat, kalladziina khadu, sebagaimana orang-orang dulu sebelum kalian terjumus dalam finatu subuhat. Ulaika habitat a'malum fid dunya wal akhirah, mereka adalah orang-orang yang hapuslah seluruh amal mereka di dunia dan di akhirat. Wa ulaika humul khasirun, dan hanyalah mereka orang-orang yang merugi. Maka ayat ini menunjukkan bahasanya kaum muslimin akan serupa dengan orang umat-umat terdahulu dalam fitnatu subhat dan dalam fitnatu syahwat. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka pun ahlu sunnah mengimani sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada dalam sejumlah kitab sunan dan kitab musnad. Kitab sunan adalah kitab hadis yang berisi hadis-hadis marfu' sampai Nabi, dan tabwibnya dan klasifikasinya berdasarkan bab-bab fikih. Sedangkan kitab musnad adalah kitab kumpulan hadis-hadis marfu', hadis-hadis sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan babnya berdasarkan nama perawi, nama sahabat yang menjadi perawi hadis. Musnad Abu Hurairah, maka akan di dimasukkan di bab ini semua hadis marfu dari Abu Hurairah apapun kontennya, apapun isinya. Semacam Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan yang lainnya. Dan yang benar Tirmidzi adalah jami' dan bukan sunan. Namun ya sudah umum rata biasa Tirmidzi disebut dengan Sunan Tirmidzi. Padahal yang dakik, yang tepat ya, dia adalah jami' Tirmidzi dan bukan sunan. Jami' adalah kitab hadis yang babnya lebih dari sekedar bab-bab fikih. Ada bab-bab di luar bab-bab fikih, ada bab tafsir, fadail, bab tentang masalah perang, apa sejarah, ya, tentang rokoik, tentang ya, tazkiyatun nufus dan sebagainya. Dan itu ada pada Tirmidzi. Dan yang lainnya dengan redaksi, Yahudi terpecah menjadi 71 kelompok, seluruhnya di neraka kecuali satu. Dan Nasrani terpecah menjadi 72 kelompok, seluruhnya di neraka kecuali satu. Dan umat ini, yaitu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksudkan adalah umatul ijabah. Umatul ijabah, kaum muslimin, akan terpecah menjadi 73 kelompok. Maka seluruhnya adalah muslim. Karena ini membicarakan tentang umatul ijabah, kaum muslimin yang menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka bukan orang kafir yang kekal di neraka. Ya, mereka seandainya mereka masuk neraka karena Allah tidak memaafkannya, maka itu sementara. Semuanya di neraka kecuali satu saja. Ya, dan perpecahan di sini adalah perpecahan dalam agama, dibuktikan dengan redaksi yang lain, ala thalasin wa sab'ina millatan, 73 pemahaman agama. Maka itu bukan perpecahan karena faktor dunia, namun karena faktor agama, karena faktor pemahaman terhadap agama. Dan dalam riwayat yang lain para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapakah itu firqah najiyah, kelompok yang selamat? Nabi mengatakan, mangkana ala mithli ma'ana alil yauma wa asabi, dia adalah orang yang berislam sebagaimana Islam yang di Islam yang ada pada hari ini diterapkan olehku dan para sahabatku. Dan riwayat yang lain, dia adalah al-jamaah, dan tangan Allah ini di atas al-jamaah. Ya, maka dalam hadis ini maka jika kita hubungkan dua redaksi ini, maka terdapat definisi jamaah. Misalnya, apa itu jamaah? Yang dimaksudkan dengan jamaah di sini adalah jamaah adyan, bukan jamaah abdan, namun jamaah adyan, jamaah dalam masalah agama, yaitu sama-sama berpegang teguh dengan Islam yang diwariskan oleh Nabi dan para sahabat. Wa inna iftiraqa min sunanillahi al-kauniyah al-qudariyah, maka perpecahan adalah sebuah realita. Ketentuan Allah kauniyah dan qadariyah, satu takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang dia murtabithah bil asbab asy-syar'iyyah. Dan dia berkaitan erat dengan sebab-sebab syar'i. Sebab-sebab berkaitan dengan masalah agama. Perpecahannya adalah satu hal yang qadari. Satu hal yang sebuah realita yang tidak mungkin tidak. Nah, namun kewajiban kita bukan kemudian memperlebar perpecahan atau kemudian membiarkan realita. Sebagaimana kita tidak membiarkan realita bahasanya diri kita sakit. Diri kita enggak punya uang, itu sebuah realita. Dan tidak dibiarkan. Dan tidak dibiarkan, ya sudahlah saya sakit. Ya sudah, nah. Saya enggak punya uang, ya sudahlah saya enggak punya uang. Nah. Perpecahan adalah sebuah realita yang tidak mungkin tidak terjadi, pasti terjadi. Sebagaimana sakit seseorang yang sudah terjadi, ya itu terjadi. Namun apakah kemudian sebuah realita itu kemudian maknanya? Ya sudahlah. Kita biarkan begitu saja dengan dasar ini kan realita. Kita tidak mungkiri realita. Iya, kita betul tidak memungkiri realita. Nah, apakah kemudian kita membiarkan realita seperti itu? Tidak. Nyatanya kalau sakit tidak membiarkan realita. Nah, ya sudah, saya memahami realita bahwa ada orang sehat dan ada orang yang sakit. Ya. Yang sehat ya biar sehat, yang sakit biar sakit. Tidak. Ternyata tidak menerima perbedaan dalam masalah kesehatan. Ya. Nah, perpecahan dalam masalah, perselisihan dalam masalah kesehatan, ini ada yang sehat, ini sakit, tidak diterima. Ya. Iftirak dalam masalah, perselisihan dalam masalah, ini punya duit, ini duitnya sedikit, ini duitnya banyak. Anda kemudian didiamkan. Non, ya kita harus melakukan usaha-usaha untuk memperbaiki diri. Nah, sama. Dan bagaimana usaha yang kita lakukan berkaitan dengan mengatasi realita perpecahan? Usahanya adalah asbab syar'iyah. Asbabnya asbab syar'iyah. Maka perpecahan adalah sunnah kauniyah, sebuah realita, dan kita diperintahkan untuk menyikapi realita tersebut dengan asbab syar'iyah, dengan sebab-sebab yang dituntunkan oleh syariat. Adalah kami berpegang teguh dengan apa yang diajarkan oleh Nabi dan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika hendaklah kalian kembali kepada Quran dan Sunnah, maka itu akan menghilangkan atau mengurangi perpecahan. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, dan jika kebahagiaan di dunia dan di akhirat kuncinya adalah mengikuti para rasul, maka satu hal yang dimaklumi bahasanya manusia yang paling berhak untuk bahagia adalah orang yang paling mengetahui jejak para rasul dan yang paling mengikuti para rasul. Lidzalika, oleh karena itu. Nah, itu harusnya komanya sebelum lidzalika ya. Ya kan? Lidzalika, oleh karena itu, maka orang yang berilmu tentang perkataan rasul, perbuatan rasul dan mengikutinya, merekalah ahlus sa'adah, orang yang berbahagia. Di zaman apapun, di zaman kapanpun mereka hidup dan di tempat manapun mereka tinggal. Dan mereka itulah orang yang mengetahui perkataan perbuatan rasul kemudian mengikutinya, mereka lah at-ta'ifah an-najiyah, kelompok yang selamat. Ini dari berbagai min ahli kulli milatin, dari setiap agama. Maksudnya dari baik dari kalangan Yahudi, Nasrani ataupun kaum muslimin. Karena ada satu yang selamat. Perpecahan Yahudi ada satu yang selamat, perpecahan Nasrani ada satu yang selamat, perpecahan kaum muslimin ada satu yang selamat. Siapakah yang selamat dari tiga agama ini? Merekalah orang yang mengetahui perkataan rasul, perbuatan rasul kemudian mengikutinya. Di setiap zaman merekalah ta'ifah an-najiyah, yang selamat. Di zaman Isa, di zaman Musa, demikian juga di umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka lah ahlu sunnah wal hadis. Mereka adalah ahlu sunnah wal hadis dari umat ini. Fa'inah, maka sesungguhnya mereka ahlu sunnah itu memiliki titik kesamaan dengan umat-umat yang lain. Fima ingdahu minal umur risalah. Dalam ajaran kerasulan yang ada pada kelompok-kelompok yang lain. Namun mereka beda dari kelompok-kelompok yang lain dengan kekhususan yang mereka miliki berupa ilmu yang diwariskan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tidak diketahui oleh kelompok-kelompok yang lain atau bahkan didustakan oleh kelompok-kelompok yang lain. Maka ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah, kata beliau, memiliki titik kesamaan dalam ajaran Rasul, yang ahlu sunnah itu sama dengan kelompok-kelompok yang lain dalam perkara yang mereka diamalkan oleh kelompok-kelompok yang lain tadi. Kelompok yang lain sholat, mereka pun sholat. Ahlu sunnah pun sholat. Puasa, mereka pun puasa. Tidak kemudian kita tinggalkan sholat, oh ini kan tasabuh dengan ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah sholat. Tidak. Maka tidak semua tasabuh dengan ahlul bid'ah kemudian terlarang. Kalau mereka ahlul bid'ah itu mengamalkan syariat, maka ketika kita pun beramal dengan apa yang mereka amalkan, maka itu bukanlah satu hal yang tercela. Bahkan kita wajib untuk itu. Karena sebagian orang punya kaidah pokok asal itu, oh, itu ciri khas kelompok fulani ya. Nah, maka kita harus meninggalkannya. Mau itu sesuai dengan hadis, mau tidak, mau pokoknya ya, semacam itu adalah kelompok fulaniyah, maka kita tidak mengikutinya. Kita tidak mau ya, ini. Maka yang penting itu dianggap sama dengan kelompok fulaniyah. Oh, kelompok fulaniyah nyoblos dalam pemilu. Oh maka kalau ikut nyoblos berarti tasabuh bil mubtadi, maka mubtadi. Nah, tidak demikian. Maka sebagaimana ahlul bid'ah sholat, masa kita ketinggalkan sholat? Nah, contoh ekstremnya demikian. Ahlul bid'ah sholat, kemudian apa kemudian kita tinggalkan sholat dengan kata dengan alasan sholat berjamaah di masjid atau sholat itu sendiri tasabuh dengan mereka? Tentu tidak. Jika itu memang, maka kita lihat dulu itu yang diamalkan sejalan dengan ilmu ataukah tidak. Ilmu warisan Nabi ataukah tidak. Maka ahlu sunnah itu kemudian tidaklah berbeda dengan ahlu bid'ah dalam semua halnya. Mereka yusyarikuna. Punya titik kesamaan dengan ahlul bid'ah. Dalam masalah apa? Fima ingdahu minal umur risalah. Dalam ajaran kerasulan ya, ajaran rasul yang diamalkan oleh ahlul bid'ah. Mereka sama dalam masalah ini. Ya, baru kemudian mereka berbeda dalam ajaran rasul yang tidak diterima oleh ahlul bid'ah. Boleh jadi tidak diterima, tidak dipraktekkan, tidak diterima oleh ahlul bid'ah karena mereka tidak mengetahuinya atau mereka mengetahuinya namun mengingkarinya. Waqal dan Ibnu Taimiyah mengatakan tentang fiqh najiyah yang mereka adalah kelompok yang selamat, yang mereka adalah ahlul hadis wa sunnah. Fahum, maka mereka adalah manusia yang paling tahu tentang perkataan Rasul dan keadaan Rasul. Dan mereka adalah yang paling bersemangat untuk bisa membedakan manakah hadis yang sahih, hadis yang sehat dan yang cacat. Dan para a'immatu ahli sunnah adalah ahli fikih tentang hadis. Dan orang-orang yang mengetahui tentang makna kandungan hadis. Dan orang yang itiba'an laha berupaya untuk mengikuti sunnah, mengikuti hadis, mengikuti dalam bentuk mengimani beritanya, wa amalan dan mengamalkan perintah dan larangannya, wa huban dan mencintainya, dan loyal kepada semua orang yang loyal dengan sunnah, dan memusuhi semua orang yang memusuhi sunnah. Mereka ahlu sunnah adalah orang-orang yang mengembalikan perkataan yang global kepada ajaran Alkitab wal Hikmah. Hikmah jika digandeng dengan Alkitab maknanya sunnah. Nah, ketika ada perkataan manusia yang global, bisa maknanya baik, bisa maknanya jelek, maka ditimbang dengan Quran dan sunnah. Yang sesuai dengan Quran dan sunnah kita katakan hak. Yang ini yang tidak sesuai dengan Quran dan sunnah kita katakan batil. Mereka ahlu sunnah tidaklah menancapkan satu perkataan, memasang satu perkataan, kemudian perkataan tidaklah memasang satu perkataan yang itu hasil logika dan dijadikan sebagai pokok agama. Wajumali kalamihim, kemudian dijadikan sebagai slogan mereka. Manakala kalimat tersebut lam takun thabitatan fi majabi rasul, tidak valid berasal dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ahlu sunnah mereka menjadikan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam berupa Alkitab wal Hikmah yaitu Al-Qur'an dan sunnah itulah landasan. Mereka jadikan landasan i'tiqad mereka, landasan akidah mereka dan mereka ya'tamidunahu, mereka bersandar dengannya. Ya, maka beliau sampaikan beda antara ahlu sunnah dengan ahlil bid'ah. Ahlil bid'ah membuat perkataan yang itu hasil pikiran. Kemudian pikiran ini kemudian dijadikan sebagai harga mati. Semua ayat dan hadis harus sejalan dengan ini. Enggak sejalan, ditakwil. Tidak demikian ahlu sunnah. Adapun ahlu sunnah mereka tidak akan menjadikan perkataan seseorang sebagai dasar kecuali itu memang ada dasarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan yang jadi pedoman, yang jadi patokan adalah ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah ahlu sunnah dalam makna yang ideal. Dalam makna yang sempurna. bukan ahlu sunnah dalam artian person dan individu. Adapun person dan individu ahlu sunnah, maka boleh jadi jumpai ada sejumlah person yang membuat kaidah tertentu berdasarkan pikirannya, kemudian dengan itu dia hukumi orang lain mubtadi, hizbi dan tidak. Bukan dalil Quran dan sunnah yang jadikan landasan berpijak, namun hasil pikiran boleh jadi dijumpai sejumlah individu ahlu sunnah yang seperti itu. Adapun yang tadi dikatakan itu adalah idealnya. Ahlu sunnah sebagai manhaj, sebagai jalan hidup yang benar, bukan sebagai person. Adapun person boleh jadi tidak sebagaimana itu. Kalau ahlu sunnah sebagai manhaj, maka mencintai semua orang yang loyal dengan sunnah, memusuhi orang yang mempusuhi sunnah. Namun dijumpai person ahlu sunnah yang memusuhi orang yang loyal dengan sunnah, cinta dengan sunnah, dijumpai. Maka apa yang tadi kita baca adalah ahlu sunnah dalam makna ideal. Ahlu sunnah dalam artian jalan, dan bukan ahlu sunnah dalam artian person. Wakal, dan beliau mengatakan, oleh karena itu anda jumpai Mu'tazilah, Murji'ah dan yang lainnya dari kalangan ahli bid'ah, mereka menafsirkan Al-Quran dengan logika mereka, dengan pemikiran mereka dan logika dan akal mereka. Wa mata'awwalahu minal lughah. Dan bahasa Arab dalam pemahaman mereka, dalam tafsiran mereka. Tidak sebagaimana bahasa Arab dalam maknanya yang benar dalam bahasa Arab. Maka beliau sampaikan di antara kesesatan atau penyimpangan ahli bid'ah itu mereka memahami bahasa Arab tidak sebagaimana maknanya dalam bahasa Arab yang sesungguhnya. Mereka mengatakan bahasanya salah satu makna mereka meyakini salah satu makna istawa adalah istaula. Itu kemudian mereka jadi dasar kesesatan mereka. Demikian juga ahli bid'ah yang menolak kalau penduduk surga bisa melihat Allah, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdalil dengan perkataan Allah kepada Musa, lantaroni, engkau tidak akan bisa melihatku. Kemudian mereka mengatakan bahasanya lan li ta'bid. Lannya Mu'tazilah beda dengan lannya ahlu sunnah. Lannya ahlu sunnah berbeda dengan lannya Mu'tazilah. Lan menurut Mu'tazilah li ta'bid selamanya, di dunia dan di akhirat. Maka ketika Allah mengatakan kepada Musa, lan tarani, wahai Musa engkau tidak akan melihatku, kata mereka lan di sini mu'abbad, di dunia dan di akhirat. Maka ini dalil kalau Allah tidak akan bisa dilihat di akhirat. Sedangkan lan menurut bahasa Arab yang benar, jadi itulah yang dikenal oleh ahlu sunnah, itu nafyil mustaqbal, memang penafian masa depan, namun tidak bermakna selamanya. Tidak bermakna selamanya, kecuali memang ada indikator yang lain yang itu menunjukkan bahasa yang diinginkan adalah selamanya. Maka mereka menafsirkan Al-Quran dengan pemikiran, dengan akal, dan dengan lughah, namun lughah yang dengan bahasa Arab, namun yang ta'awaluhu, telah mereka utak-atik. Tidak dalam bahasa Arab yang sesungguhnya. Oleh karena itu, maka anda jumpai mereka tidak bersandar, tidak berpegangan pada hadis-hadis Nabi SAW. Tidak bersandaran pada sahabat, tabi'in, dan para imam kaum muslimin. Maka mereka tidak berpegangan dengan sunnah, ajaran Nabi, tidak pula dengan ijma' salaf, demikian juga tidak pula berpegangan dengan athar salaf. Mereka hanya bersandaran pada akal dan bahasa. Maka dasar pegangan ahli bid'ah itu akal dan bahasa. Bahasa Arab, namun bahasa Arab yang telah diselewengkan. Oleh karena itu maka anda jumpai mereka, mereka tidak berpegangan ketika menafsirkan Al-Quran, mereka tidak berpegangan, tidak mengacu pada kitab-kitab tafsir yang berisi al-ma'thura, yang berisi athar, tidak berpegangan kepada hadis, tidak pula atsar salaf. Namun mereka malah berpegangan pada buku-buku sastra, wa kutubil kalam, dan buku-buku filsafat atau buku-buku ilmu kalam yang dikarang dan disusun oleh ketua-ketua mereka, pimpinan-pimpinan mereka. Kutubil adab sama dengan bersandaran pada bahasa, dan murni bahasa. Dan mereka berpegangan dengan kutubul kalam sama dengan tadi, berpegangan dengan akal. Mereka berpegangan akal dengan acuannya adalah kitab-kitab filsafat. Mereka berpegangan dengan bahasa, dengan kitab acuannya bahasa Arab. Mereka tolak makna syar'i dengan alasan memegangi makna lughawi. Berpegangan dengan bahasa di sini bisa maknanya tadi bahasa Arab yang telah diselewengkan. Sebagaimana masalah istawa dan masalah lan. Dan bisa jadi makna lughah, berpegangan dengan bahasa di sini maknanya adalah mereka tolak makna syar'i karena mengedepankan makna lughawi. Mereka tolak makna syar'i karena berpegangan dengan makna lughawi. Semisal kesesatan penyimpangan as'ariyah dalam masalah iman. Mereka tolak makna syar'i dari iman yang mencakup amal badan. Alasannya berpegangan dengan makna bahasa kalau iman sekedar percaya. Mereka tidak punya dalil. Sebagaimana dijelaskan panjang lebar oleh Syekhul Islam di Kitabul Iman Al-Kabir. Alasan as'ariyah, kenapa iman itu sekedar amal badan itu bukan bagian dari iman, itu dasarnya adalah itulah makna iman secara bahasa. Kemudian, maka makna syar'i ditolak, landasannya makna bahasa. Nah, ini akar, ini juga akar kesesatan. Menolak makna-makna syar'i dengan alasan memenangkan dan mengutamakan makna-makna bahasa. Maknanya menurut bahasa. Sebagaimana sufia menolak makna sholat secara syar'i, kemudian memilihnya dengan makna bahasa. Sholat kan ingat. Sholat kan doa. Orang berdoa kepada Allah, ya dia sudah telah sholat. Maka ditolak makna syar'i, kemudian karena dengan alasan memenangkan makna bahasa. Wahadhi tariqatul mulahidah aidan, dan ini adalah juga jalan yang sesat, menyimpang aidan juga. Innama ya'khuduna ma fi kutubil falsafah. Mereka hanya mau mengacu kepada buku-buku filsafat, buku-buku sastra dan bahasa. Adapun buku-buku Quran, hadis dan athar, maka mereka tidak mau menolehnya. Fahaula, maka mereka berpaling dari teks-teks para nabi. Karena dalam keyakinan mereka, teks para nabi, Quran dan sunnah tidak menghasilkan yakin. Tidak menghasilkan ilmu yang menghasilkan yakin. Lalu setelah itu mereka kemudian mentafsirkan Al-Quran dengan pemikiran mereka dan pemahaman mereka tanpa riwayat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Dan kalimat ini bukan berarti meremehkan pentingnya bahasa. Namun kalimat yang kita baca itu adalah ketika bahasa diletakkan tidak pada tempatnya. Kaidah fikih tidak dipakai, bahasanya hakikat syar'iyah muqaddam ala hakikat lughawiyah. Makna syar'i itu harus lebih didahulukan daripada makna lughawi ketika itu bicara tentang masalah syariat. Lain halnya jika bicara tentang masalah bahasa. Waqala rahimallah, dan Ibn Taimiyah juga mengatakan tentang ahli hadis. Walihada, oleh karena itu anda jumpai ahli hadis, mereka membersihkan hati mereka. Dan mereka bermaksud untuk mengikuti kebenaran, bukan mengikuti hawa nafsu. Dan mereka dalam mengikuti kebenaran menempuh jalan yang adil, wal insab dan adil, yaitu yang objektif. Mereka mencintai kebenaran dan merasa nikmat dengan kebenaran. dan mereka menginginkan banyaknya kebenaran dan banyaknya para pembela kebenaran. Dan bangkitlah semangat mereka untuk mengamalkan kebenaran dan mengamalkan mujib, konsekuensi dari kebenaran dan konsekuensinya. Lain halnya dengan malam yadhuk halawatahu. Lain halnya dengan orang yang tidak dan belum merasakan manisnya kebenaran. Dan orang-orang yang tidaklah maksudnya kecuali harta dan kedudukan. Fa inna dzalika law hasalalahu bi tariqin akhar salakahu. Maka orang yang orientasinya adalah harta dan kedudukan, seandainya mereka bisa mendapatkannya dengan jalan lain, selain jalan mengikuti kebenaran, mereka akan menempuhnya. Bahkan boleh jadi mereka akan lebih memilih jalan yang lain, jika ternyata jalan yang lain tersebut lebih mudah bagi mereka untuk mendapatkan harta dan kedudukan. Kemudian al-khatimah, kemudian penutup. Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Aku wasiatkan kepadamu, wahai saudaraku, semoga Allah berbuat baik kepadamu dengan memberikan taufik kepadamu. Demikian juga aku wasiatkan pada diriku untuk bertakwa kepada Allah. Karena jika anda bertakwa kepadanya, maka Allah akan menyelesaikan segala kegundahan anda. Dan jika anda takut kepada manusia, maka manusia tidak akan bisa membelamu dari azab Allah sedikitpun. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan untuknya jalan keluar. Dan Allah akan berikan padanya rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Di ayat yang lain, dan siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mudahkan urusannya. Dan aku wasiatkan kepada anda untuk lebih memilih taat kepada Allah Ta'ala. Dan menjauhi melanggar ketaatan kepada Allah. Wal iqbal bil kulliyah, dan memberikan perhatian secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kembali ketika menghadapi kulihamin, segala yang menggelisahkan, warna ibatin dan segala musibah, maka kembali dan mengadu kepadanya. Jangan kemudian mengadu kepada makhluk di Facebook atau tempat lainnya. Wal itimat alaihim. Janganlah kemudian mengandalkan makhluk untuk menyelesaikan masalah. Wa iyyaka wa rujuk ilaihim. Dan janganlah engkau mengadu kepada mereka. Fi kulli syai'in min asbabika. Dalam segala sesuatu berkaitan dengan usaha-usahamu. Bahkan tidaklah engkau mengadu kepada Allah. Bersandar kepada Allah. Tawakal kepada Allah. Karena Allah berfirman, siapa yang bertawakal pada Allah, fahuwa hasbuh. Maka Allah akan mencukupinya. Dan ketahuilah bahasanya semua makhluk, makhluk seluruhnya adalah tidak berdaya. Seluruhnya itu diatur dan tidak mengatur. Dan siapa yang tidak berdaya untuk memberi manfaat untuk dirinya sendiri, bagaimanakah dia mampu memberikan manfaat untuk orang lain? Oleh karena itu salah satu ulama salaf mengatakan, istighosatul makhluk bil makhluk kal istighosil masjun bil masjun. Minta tolong kepada makhluk yang minta tolong kepada sama makhluk itu sebagaimana orang yang dipenjara sama-sama minta tolong kepada orang yang dipenjara. Salah. Minta tolong sama sipir apa sama sipir atau yang lain itu bisa keluar dari penjara. Wangdu Allah yasruluka anillahi ta'ala ahlun wala malun wala waladun. Dan perhatikanlah, jangan sampai menyibukkanmu sehingga jauh dari Allah. Sehingga jauh dari Allah, sibuk oleh istri, oleh harta, oleh anak. Lebih jelek lagi jika bukan karena itu semua. Istri tidak punya, harta tidak ada, anak juga belum ada. Jauh dari Allah. Ini kan kalau ya sibuk sehingga jauh dari Allah karena sibuk dengan istri, harta dan anak, ya mending lah. Nah ini anak tidak punya, istri juga tidak ada. Harta miskin juga, nah, kaya raya juga tidak, menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka anda menyanyiakan dengan itu, anda akan menyanyiakan umurmu. Allah Taala, Allah Azza wa Jalla berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu melalaikanmu, dengan pula anakmu. Janganlah melalaikanmu untuk mengingat Allah. Siapa yang melakukan hal tersebut, maka sungguh dia adalah orang yang merugi. Dan yang mendekatkan anda kepada Allah Ta'ala adalah mengingat Allah. Di antara cara untuk mengingat Allah adalah membaca kitabnya. membaca Al-Quran, merenungkan dan memikirkan dan berusaha memahami ayat-ayat yang merupakan khotabaka bihi, merupakan Allah berbicara kepada Anda dengannya. Maka fikirkan dan usaha pahami perintah dan larangan yang ada di dalamnya. Lalu setelah itu taatilah perintahnya dan berhentilah dari hal-hal yang dia larang. Dan ikutilah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam semua perkataan dan perbuatan Anda dan semua usaha-usaha Anda dan kondisi Anda. Waspadalah, janganlah menyimpang melanggar sunnah fima daqqa wa jalla, baik dalam perkara yang remeh kecil ataupun perkara yang besar. Karena Allah Ta'ala berfirman, maka hendaklah merasa takut orang-orang yang melanggar sunnah Nabi. Mereka takut untuk tertimpa fitnah, yaitu kesesatan, atau mereka tertimpa siksaan yang pedih. Dan Allah Ta'ala berfirman, jika kalian taat pada Nabi, kalian mendapatkan hidayah. Artinya, tidak taat Nabi adalah kesesatan. Dan teladanilah perjalanan salafus saleh. Ya, dan di antara ajaran mereka adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Dan mulailah masalah amar ma'ruf nahi mungkar, mulailah dengan dirimu sendiri. Artinya, ya, beramallah. Karena Allah menceritakan tentang Shu'aib alaihissalam, wa ma'uridu an ukhalifakum ila ma anhakum anhu. Aku tidaklah ingin menyelisihi kalian dalam apa yang aku larang kepada kalian. Aku tidak akan melarang kalian dari sesuatu kemudian aku melanggarnya, kata Shu'aib. Biasakanlah dirimu untuk berkawan dengan orang-orang yang baik dan jaga jarak dari kawan-kawan yang jelek. Karena terdapat hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang menjumpai sekelompok orang maka dia bagian dari mereka. Yang ini adalah hadis pujian sekaligus celaan. Pujian untuk orang yang serupa dengan orang-orang yang baik. Orang baik berbuat begini, dia pun berbuat begini. Orang baik bersikap melakukan ini, kemudian dia pun ikut melakukannya. Itu pujian untuknya. Sekaligus celaan ketika mengikuti dan menyerupai orang-orang yang buruk. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, siapa yang mencintai sekelompok orang maka dia adalah bagian dari mereka. Dan Nabi katakan bahasanya seorang itu bersama yang dia cintai di dunia dan di akhirat. Di dunia dia bersama dengan orang yang dia cintai. Kemana-mana dia akan mengikutinya. Di akhirat pun demikian. Wa aqlil dan minimalisir, persedikitlah bertemu dan bergaul alal mutrafin, dengan orang-orang yang suka hura-hura, suka dengan kemewahan, yang mereka adalah abna'u dunia, para pemuja dunia. Fa inna tukhul alaihim, karena bertemu dengan mereka, bahkan melihat penampilan mereka yang menakjubkan, itu akan menyebabkan kecil di matamu besarnya nikmat Allah kepadamu. Karena Allah Ta'ala berfirman kepada nabinya, wala tamuddanna 'ainaika ila ma mata'na bihi aswajam minhum zahratal hayatid dunya. Janganlah engkau panjangkan pandanganmu kepada kenikmatan yang kami berikan, yang kenikmatan tersebut adalah aswajan berpasang-pasang. Yang kami berikan kesenangan tersebut minhum kepada mereka. Yang kenikmatan tersebut adalah zahratal hayatid dunya, adalah bunga kehidupan dunia. Linaftinahum fihi, karena kami mau menyesatkan mereka dengannya. Wa rizqu rabbika khairun wa abqa, dan rizki Rabbmu itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Maka ayat ini dalil adanya kewajiban ghadul basar terhadap kenikmatan dunia. Ghadul basar terhadap kenikmatan dunia satu hal yang diperintahkan. Jangan pelototkan matamu sampai seakan-akan memanjang keluar tuh mata, janganlah kau panjangkan matamu, jangan kau pelototkan matamu sampai keluar dari kelopak matamu. Melototi apa? Kenikmatan, kemewahan hidup dunia. Maka wajib ghadul basar dari tabloid HP yang terbaru, kemudian apa iPad terbaru, itu wajib ghadul basar, jangan dipelototi. Memplototi satu persatu itu melanggar ayat. Melanggar ayat. Maka jangan plototi kemudian iklan mobil baru. Nah, bahkan malah kemudian rajin mengikuti pameran mobil baru. Nah, unsur untuk mendudukkan pandangan malah dipelototi satu persatu. Maka melototi kemewahan dunia satu hal yang Allah perintahkan, satu hal yang Allah larang, karena diperintahkan untuk ghadul basar terhadap kenikmatan dunia. Maka ghadul basar bukan hanya dengan lawan jenis, ada ghadul basar terhadap kenikmatan dunia, kemewahan hidup dunia. Ada motor baru bagus, Harley, dipelototi, tidak boleh. Semakin sombong orang yang menaikinya, kan? Karena banyak yang menontonnya. Lu tinggal pergi cuekin saja. Ya. Jangan malah dipelototi. Karena Allah katakan zahratul hayati dunia itu adalah sekedar bunga kehidupan dunia. Kemewahan harta itu cuma bunga. Kenapa Allah sebut kemewahan harta bunga? Nih. Karena bunga itu menipu, dia indah. Nih. Ya, dikira kemudian indah padahal tak lama setelah itu dia layu. Padahal kalau orang itu mau sabar tidak memetik bunga, maka dia akan mendapatkan buah yang itu jauh lebih baik daripada bunga. Nun orang tidak sabar, orang yang tertipu, masya Allah ini demikian indah, kemudian dia petik sehari setelah itu layu. Namun kalau dia bersabar, bersabar dengan membiarkan bunga tersebut untuk kemudian berubah menjadi buah, maka dia akan menikmati buah yang nikmat. Maka karena banyak orang tertipu dengannya, sehingga memetiknya sebelum saatnya, maka kemewahan hidup di dunia disebut zahrah. Ini disebut dengan bunga. Kalau orang mau bersabar, maka dia akan mendapatkan yang lebih baik. Karena tidak sabar, banyak orang yang tergesa-gesa. Wa alaika dandala engkau berkawan dengan orang-orang yang zuhud di dunia dan bergaul dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang cinta dengan akhirat dan orang yang meninggalkan hududzahum an hadid dunya alfaniyah. Meninggalkan kenikmatan mereka ya jika itu adalah dunia yang fana. Karena mereka tinggalkan dalam mereka mencari ridha Allah dan kampung akhirat. Karena Allah telah menceritakan, mengkabarkan tentang dua kelompok. Dengan Allah katakan, siapa yang menginginkan al-ajilah, yang segera itu dunia, maka kami segerakan untuknya fiha di dunia. Non berapakah yang akan Allah berikan, dunia yang Allah berikan kepada orang yang mencari dunia, apakah sebagaimana yang dia inginkan? Tidak. Mana syaa, sesuai dengan kadar yang kami inginkan. Apakah orang yang cuma ingin dapat nikmat dunia dan gak ingin akhirat, mesti mendapatkannya? Tidak. Ada yang sudah dia cuma mencari dunia dan dia jadi orang kiri dan susah di dunia. Padahal dia tidak berminat dengan akhirat. Non dunia pun dia tidak dapat. Padahal dia pontang-panting untuk dapat dunia. Liman nurid. Dan itu dunia, kenikmatan dunia hanya kami berikan kepada orang-orang yang kami inginkan. Orang-orang yang kami inginkan itu mendapatkan nikmat dunia. Bukan orang-orang yang semua orang yang menginginkan nikmat dunia dapat nikmat dunia. Maka nikmat dunia itu ada dua batasan. Nikmat dunia yang Allah berikan kepada manusia yang menginginkan dunia itu Allah batasi dengan dua batasan. Pertama, kadarnya sesuai dengan apa yang Allah inginkan, bukan apa yang dia minta. Kemudian liman nurid, dan itu tidak semua orang, cuma orang-orang yang tertentu saja. Tidak semua orang yang menginginkan kenikmatan dunia dia mendapatkannya. Tsumma ja'alna lahu jahannam, dan kami jadikan untuknya jahannam, dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan hina. Dan siapa yang menginginkan akhirat, wa sa'alaha sa'yaha, dan berupaya untuk mendapatkannya, wa huwa mu'minun, dan dia adalah orang yang beriman, fa ulaika kana sa'yuhum mashkura, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya akan mendapatkan balasan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lihatlah kepada orang yang di bawahmu dalam masalah dunia, janganlah engkau melihat orang yang ada di atasmu. Maka dengan itu ajdar, lebih layak dan lebih pantas alatas dari ni'amallahi alaik. Engkau tidak akan merendahkan dan meremehkan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kepadamu. Maka orang itu akan bersyukur manakala dalam masalah dunia dia melihat orang yang lebih susah daripada dirinya. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Allahumma alim nama yang fa'una wa fa'na bima alam tana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salam wa rada'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.